yang menanti malam bagai berkurung lamanya. Masa memisahkan kita hingga ku terlupa pada paras lupa. Malam mencari mimpi, siang mencari arti, tersingkap seribu makna, terucap seribu kata. Terkupaslah siang. Sekian lama berpisah, akhirnya bertemu mengenang dosa, mengenang rindu dan ternyata. Tari saudara yang saya masih sekalian, saya bimbang setiap kali rakan-rakan wartawan saya tanya, Jamal, kenapa awak ni kurus sangat? Itulah soalan saya takut sekali. Mana tidaknya saya makan apa? Makan lagu. Hari-hari makan lagu. Boleh katakan, praktis untuk konsert ni kan? 38 buah lagu, nak ingat semua.